Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Dan kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Al-Qur'anil Azim dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Mumtahanah. Kemarin sudah lewat pada ayat yang ke-10. Dan sekarang masuk pada ayat yang ke-11. قوله تعالى ثم قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. Dan apabila ada di antara istri-istri kalian yang melarikan diri menuju orang-orang kafir, kembali ke orang-orang kafir, fa'aqabtum. Fa'aqabtum, kalau secara bahasa hukumlah mereka, tetapi secara istilah adalah tariklah kembali maharnya kita. Jadi itu seperti khulu, ya, dia yang melarikan diri dari suaminya yang mukmin, kemudian melarikan diri kepada orang-orang kafir, maka itu seperti khulu. Maka ambillah mahar yang dulu pernah diberikan suaminya kepada wanita tadi. Fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mislama anfaqu, dan berikanlah kepada orang-orang kafir yang istrinya juga pergi dari mereka, yang hijrah ke menjadi mukmin, hijrah ke Madinah, berikanlah nafkah yang diberikan kepada istri-istri tersebut, yaitu sebagai ganti rugi pada suaminya yang ditinggal. Qala Mujahid wa Qatadah hadza fil kufar alladzi laysa lahum ahdun idza farrat ilaihim imra'atun wa lam yadfa'u ila zawjiha syai'a. Keadaan ini adalah mengenai orang-orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kita. Jadi Islam ini memang mengatur, ya, orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kita, maka terkait dengan janji, dengan hukum-hukum kita juga. Nah, mengenai orang kafir yang tidak memiliki perjanjian damai dengan kita, kalau salah satu istri kemudian lari menuju mereka, walam yadfa'u ila zawjiha syai'a, dan kemudian tidak memberikan kepada suaminya sesuatu pun, ya, fa idza ja'at minhum imra'atun la yadfa'u ila zawji syai', حتى يدفع إلى الزوج الذاهب إليهم مثل نفقته عليها. Dan apabila datang seorang wanita yang dia tidak menyerahkan maharnya, ya, kemudian wanita tadi melarikan diri dari suaminya yang kafir menuju yang mukmin, hijrah, maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman memberikan ganti atas nafkah ya suaminya tersebut. Jadi orang-orang yang beriman membantu untuk ganti rugi. Ya, selama ini nafkahnya berapa kita ganti. Ini Islam. Ya. Jadi walaupun mereka orang kafir, mereka punya hak dan diberikan haknya. Diberikan haknya. Ini hukum Islam. Ya. Yang kadang orang-orang yang mengaku menyeru kepada ya innal hukma illa lillah wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, justru kadang enggak paham dengan ayat-ayat seperti ini. Ya, bahkan ya justru mengkafirkan kaum muslimin, menggelari kaum muslimin dengan taghut ataupun yang sejenisnya. Ya. Bahkan ya naudzubillah min dzalik, seperti apa yang dikatakan oleh Said Qutb, ya pemimpinnya mereka semua, pemimpin orang-orang takfiri, di mana dia menganggap bahwasanya azan-azan di masjid dianggap sebagai seperti seruan orang-orang jahiliyah. A'udzubillahi min dzalik. Jelas-jelas azan, jelas-jelas kita sholat dikatakan taghut. Ainul aql ya seperti ini. Itulah penyimpangan yang sangat jelas terjadi pada orang-orang yang menyimpang tersebut. Karena mereka tidak memahami hukum Islam dengan rinci. Mereka mengusung untuk berhukum dengan hukum Allah, tapi mereka sendiri tidak tahu hukum Allah, tidak belajar hukum Allah. Akhirnya rusak. Ya. Akhirnya rusak, mengkafir-kafirkan dan seterusnya. Kita lanjutkan, waqala Ibnu Jarir haddatsana Yunus qala haddatsa Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Az-Zuhri. Az-Zuhri mengatakan aqarral mu'minun bi hukmillah afadu ma amaru bihi min nafaqatil musyrikin alladhi anfaqu ala nisaihim. Orang-orang yang beriman mereka ya tunduk dan patuh dengan hukum Allah. Mereka pun memberikan harta yang diperintahkan kepada mereka untuk mengganti nafkah orang-orang musyrikin yang wanita-wanitanya itu hijrah ke Madinah. Kaum mukminin mengganti karena ini hukum Allah. Fa'abal musyrikun ayyukiru bihukmillah. Tetapi orang-orang musyrikin tidak mau. Tidak mau mengikuti hukum Allah. Karena mereka orang musyrik. Jadi tidak mau mengikuti hukum Allah. Fima warada alihim yang ditetapkan atas mereka. Min adai nafaqat muslimin. Yaitu untuk membayar nafaqahnya kaum muslimin yang istrinya lari ke orang-orang kafir. Faqala Allah Ta'ala al-mu'minin, maka Allah berfirman kepada orang yang beriman, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufar, kalau ada di antara istri kalian itu lari ke orang-orang kafir, fa'aqabtum, hukumlah mereka. Al-aqab di sini akan tadi sudah diterangkan, yaitu mengembalikan mahar. Fa'atadina zahabat azwajuhum, ya, intinya kalah mereka istri seorang yang beriman kemudian lari kepada orang kafir dan orang kafirnya tidak mau memberikan ya ganti rugi atas nafkah orang yang beriman, maka tahanlah mahar yang mereka pakai ya. Mahar yang masih tersisa, aqab itu adalah mahar yang masih tersisa pada wanita yang melarikan diri tadi, barangkali perhiasannya ataupun apa ya, ya sebagai pengganti, karena orang-orang musyrikin tidak mau menebus nafkah kita. Ya. Tetapi tetap, walaupun orang-orang musyrikin curang seperti itu, tidak mau mengikuti aturan Allah karena mereka orang kafir, tapi orang-orang yang beriman harus konsekuen dan konsisten untuk menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fa'atul ladzi dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Ya, maka berikanlah ya kepada suami-suami yang kafir tadi yang istrinya itu hijrah ke Madinah beriman, untuk diberikan semisal apa yang mereka infakkan. Ganti rugi. Padahal bukan siapa-siapa kita. Hubungannya adalah ukhuwah imaniyah saja. Tapi ini hukum Allah. Hukum Allah harus kita jalani. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kalian itu beriman dengannya. Yani falau annaha dhahabat ba'da hadhihi al-ayah imra'atun min azwajil mu'minin ila al-musyrikin. Yaitu kalaulah ada seorang wanita dari istrinya orang beriman kemudian melarikan diri kepada orang musyrikin di Mekah. Raddal mu'minu ila zawjiha nafaqah alladhi anfaqa 'alaiha min al-aqab alladhi bi aydihim alladhi umiru ay yarudduhu 'ala al-musyrikin min nafaqatihim. Walaupun orang-orang musyrikin tidak memberikan penggantinya, tapi tetap orang-orang yang beriman menjalankan hukum ini, ya, yaitu memberikan ganti bagi istri orang-orang musyrik tadi yang masuk Islam, beriman, kemudian hijrah, ya, di mana ini adalah yang diperintahkan untuk mengembalikan nafkah-nafkah mereka. Alladzi anfaqu ala azwajihim allati amanna wa hajarna, yaitu mengganti nafkah mereka yang telah diberikan kepada istri yang telah beriman dan hijrah. Itu tanggungan kita. Ya, ini hukum Allah. Jadi kalau tak hitung-hitungannya dunia, loh siapa dia kok saya harus membayar denda? Tetapi ukhuwah imaniyah menuntut itu. Kita orang beriman harus patungan untuk membayar nafkah wanita beriman yang memang harus berpisah dengan suaminya yang musyrik. Itu hukum Allah. Enggak bisa egois-egoisan. Ini hukum Allah, tanggung jawab kita semua yang beriman. Ya. Summa ruddu ilal musyrikin fadlan in kana baqiya lahum. Kemudian diberikan kepada orang musyrikin kalau masih ada sisa bagi mereka. Wal aqab ma kana baqiya min sadaqin nisa al-kufar hina amanna wa hajarna. Al aqab adalah apa yang masih tersisa dari maharnya wanita, ya, wanita-wanita istri orang-orang kafir ketika beriman dan berhijrah. Nafkah tersebut adalah yang pertama kita kembalikan maharnya. Ya, kita kembalikan maharnya, kemudian nafkah yang selama ini diberikan semenjak wanita tadi beriman. Maka kita ganti rugi, berikan ganti rugi kepada suami-suaminya yang masih musyrikin. Ini hukum Allah dan harus kita jalani. Qala al-Awfi an Ibn Abbas fi hadhihi al-ayah, ya'ni in lahaqat imra'atun, ya, rajulan minal muhajirin bil kuffar, amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'ti misla ma anfaqa mil ghanimati. Yaitu kalau in lahaqat imra'atu rajulin minal muhajirin, kalau ada seorang wanita dari istrinya orang muhajirin yang kembali ke orang-orang kafir, maka Rasulullah memerintahkan untuk memberikan nafkah atau mahar mereka dari ghanimah, karena orang musyrikin tidak membayar. Jadi misalkan orang yang beriman istrinya kabur ke orang musyrikin, seharusnya orang musyrikin ini bayar denda, membayarkan mahar wanita tadi, karena itu hukumnya seperti hulu. Nah, karena orang musyrikin orang kafir enggak berhukum dengan hukum Allah, mereka menolak. Tetapi kembali lagi tanggungannya kepada siapa? Dicari sisa dari harta wanita tadi. Kalau tidak ada, diambil dari ghanimah. Ya, harta hasil perang. Ketika kaum muslim menang melawan orang kafir, mendapatkan harta hasil perang tadi. Nah, ghanimah tadi diambil, diberikan kepada suami yang beriman yang istrinya kabur ke orang musyrikin. Paham ini? Ini hukum fikih. Nah, wa hadza qala Mujahid, demikian Mujahid mengatakan fa'aqabtum ay asabtum ghanimata min Quraisy aw ghairukum. Yaitu kalau kalian mendapatkan ghanimah ketika melawan Quraisy, maka hasil ghanimah tadi diberikan kepada suami yang istrinya kabur tadi. Semisal dari apa yang mereka keluarkan dari maharnya. Nah, fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu, yani ma'a mithliha. Dan berilah kepada orang-orang kafir yang istrinya beriman dan berhijrah ke Madinah semisal apa yang mereka infakkan. Diambil dari mana? Dari hartanya orang-orang beriman, patungan, kemudian diberikan pada suaminya yang tadi ditinggal oleh istri yang beriman. Wa hadza qala Masruq Ibrahim wa Qatadah wa Muqatil wa Dhahhak wa Sufyan, demikian ditafsirkan oleh Masruq Ibrahim, Qatadah, Muqatil, Ad-Dhahhak, Sufyan ibn Husain, Az-Zuhri dan yang lainnya. وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى ومن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار. Ini tidak bertentangan dengan hukum yang pertama tadi, ya, yaitu pada ayat yang ke-10. Karena kalau memungkinkan itu bagus, itu ketika orang-orang kafir mau sepakat. Tapi yang namanya orang kafir tidak sepakat, punya opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah ayat yang ke-11 ini, diambil dari ghanimahnya yang kita menang peran dari orang-orang kafir. Nah, wahada ausa, dan ini perkaranya luas, dan wahwa ikhtiar ini jari, dan ini perkaranya yang dipilih oleh Al-Imam Nujari dalam tafsirnya, walillahil hamdul minnah. Intinya demikian, kalau ada perjanjian maka ikutilah perjanjian tadi, ya, seperti pernah terjadi perjanjian antara Rasulullah dan kaum musyrikin kemarin telah disampaikan, ya. Nah, kalau tidak ada perjanjian tapi kemudian ada wanita yang beriman dan hijrah, maka kita tanggung dendanya, yaitu mengembalikan maharnya kepada suaminya, ya. Tapi kalau ada salah satu istri wanita beriman kemudian kembali ke orang kafir dan orang kafirnya tidak mau berhukum dengan hukum Allah tentunya, maka diambillah dari harta ghanimah, ya, untuk membayar apa namanya mahar yang pernah diberikan kepada istrinya. Ya, ini seperti khulu, ya. Kalau khulu juga sama, kalau perempuan itu minta pisah khulu, maka perempuan tersebut diperintahkan untuk mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Oleh karena itu, suami kalau mampu berilah mahar yang banyak. Si wanita itu pikir-pikir kalau minta cerai. Beda kalau kita ngasih mahar sepasang sandal pit misalnya. Ya. Nikah maharnya sepasang sandal jepit. Ketika istri lagi marah, saya minta khulu. Ini saya kembalikan sandal jepitnya. Gampang, tinggal ke toko 20 ribu dapat. Makanya kalau bisa, suami kalau mampu anak katakan, bayar mahar yang banyak. Sehingga ketika istri itu minta cerai, mahar kembalikan. Kalau memang terpaksa. Berapa maharnya? 1 miliar. Oh, bingung dia. Aduh, 1 miliar. Wah, enggak jadi cerai wis. Pusing ini istrinya karena harus mengembalikan 1 miliar. Karena maharnya 1 miliar. Barangkali karena Rasulullah ya mahar untuk Khadijah saja 20 ekor unta yang nilainya 1,2 miliar. Artinya perkara yang boleh-boleh saja. Kalau mampu. Kalau enggak mampu, ya semampunya. Kesepakatannya berapa? Karena Rasulullah SAW ketika menikahi Aisyah, maharnya ya 12 uqiyah yang senilai sekitar 20 sampai 25 juta. Ini rata-rata maharnya beliau kepada istri. Cuma ada dua istri yang maharnya super banyak. Yaitu yang pertama, istri pertamanya itu Khadijah, 20 ekor unta. Dan yang kedua adalah apa? Kepada Ramlah Ummu Habibah. Ya. Ini dinar, ratusan dinar yang diberikan. Karena yang memberikan mahar adalah seorang raja, Raja Najasyi. Jadi banyak, ya, miliaran, paling banyak. Ya. Nah, inilah salah satu hikmah adanya mahar. Ketika wanita tadi memilih untuk pisah dengan suaminya, dengan kehendak dia, dengan keinginan dia, maka suaminya menuntut mahar kembalikan. Mahar kembalikan. Maka diingat-ingat dulu maharnya berapa, ya. Kalau istri kemudian nuntut khulu, cerai, bilang kembalikan itu mahar, ya. Nah, ini salah satu pengikat, ya. Kalau maharnya terlalu murah, istri pun akan terlalu murah untuk meminta khulu. Kayak tadi, ya, nikahnya dengan sepasang sandal jepit. Akhirnya istrinya pun, wah, paling-paling sandal jepit, beli ke toko 20 ribu. Nih, maharnya saya kembalikan, saya minta khulu. Selesai sudah. Kita enggak punya izzah, enggak punya kemuliaan di situ. Bisa dipahami, ya? Ini para rejal-rejal, kalau bisa menikah maharnya yang banyak, kalau bisa. Kalau enggak bisa, semampunya. Ya, semampunya. Jadi, satu sisi Rasulullah mengatakan kepada wanita, ya, barokahnya nikah itu aisyaruha mu'nuha, khairun nikah, sebaik-baiknya nikah adalah yang paling mudah muknunya, biayanya, maharnya. Tapi Rasulullah mencontohkan ngasih maharnya yang banyak. Ya, karena yang namanya mahar itu izzah, izzatur rajul. Ya, kemuliaan seorang laki-laki. Kalau terlalu sedikit yang enggak bagus, ya. Maka kalau bisa berikanlah yang ma'ruf, yang standar lah. Syukur-syukur banyak. Begitu ya. Nah. Kalau bisa demikian. Kalau bisa tadi ya, standarnya Rasul tadi ketika memberikan mahar 12 uqiyah senilai sekitar 20 sampai 25 juta. Itu kasihkan segitu. Bisa lebih ya ahsan. Di bawahnya ya semampunya. Begitu ya. Dan jangan sekali-kali laki-laki meremehkan mahar. Bagi perempuan afdalnya mintanya jangan banyak-banyak. Bagi laki-laki afdalnya kasihnya yang banyak. Kenapa? Untuk pengikat mereka. Mengikat mereka supaya kalau mereka ingin khulu, kembalikan itu maharnya. Maharnya berapa? 1M. Mikir. Waduh, 1M. Ah, enggak jadilah. Kan seperti itu. Itu salah satunya. Hikmah daripada mahar. Mahar itu terkadang bahasanya mahar, bahasanya sodak, bahasanya kadang nafakoh. Ya, itu mahar. Mahar itu dalam hadis, dalam kitab, kadang bahasanya mahar, bahasanya itu sodak, dan bahasanya kadang nafkah. Nah, kemudian masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 dari surah Al-Mumtahanah. Qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiy, wahai sang nabi. Idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a. Apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman, yubayyi'naka, untuk berbaiat kepadamu, ya, berbaiat kepadamu, sumpah setia, mengikat diri. Dan berbaiat itu hanya disyariatkan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, orang yang memimpin urusan kita. Maksudnya adalah pemerintah. Selain daripada ini, itu adalah baiat-baiat yang bid'ah. Berbaiat kepada organisasi, ya, organisasi, ormas-ormas, baik benderanya merah, putih, hijau, kuning, apalagi biru, hitam, ya, bukan negara, ya. Kalau negara itu syar'i, sunnah, bahkan kita harus berbaiat. Berbaiat itu namanya sumpah setia untuk tunduk dan patuh, untuk taat, mendengar dan taat. Kalau kita ya berarti berbaiatnya kepada, ya, kepada negara kita, kepada presiden kita. Itu baik, itu syar'i, itu sunnah, bahkan wajib. Ya, kalau bisa disegerakan pernyataan baiat tersebut. Ya. Jadi seperti ketika Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah, maka masing-masing bayanaka ala kitabi was sunnah. Aku membaiatmu dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maka ketika misalkan diangkat seorang kepala negara muslim, maka kita ucapkan. Ya, kalau bisa di hadapannya, kalau bisa bersalaman atau bisa mengisyaratkan, aku baiat engkau dengan Al-Quran dan sunnah untuk mendengarkan taat. Itu sunnah, sunnah Rasul. Adapun kalau berbaiat kepada ormas, baik itu warnanya biru atau hijau atau kuning atau ungu, ya, kemudian saya rela mati demi ormas, hada bid'ah, ini kebid'ahan, hulu. Ya, tindakan yang hulu. Dan ini merupakan musibah di zaman sekarang-sekarang ini. Ketika kaum muslimin justru berbaiatnya kepada ormas, bukan kepada pemerintah. Bahkan ada yang hulu mengatakan kalau saya ulil amrinya itu bukan pemerintah. Ulil amrinya apa? Ormas. Punya wilayah apa itu ormas? Kalau izinnya dicoret, selesai sudah. Apa? Demi ormas, aku rela berjuang. Demi apa namanya, rela mati dan seterusnya. Kef seperti ini. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, inilah yang namanya ta'assub. Ya, ta'assub, taklid buta yang tidak berdasar, yang orang mati karenanya akan sia-sia. Ya, akan sia-sia. Kalau seorang mati membela negaranya, hartanya, syahid. Karena itu harta termahal, itu jihad fisabilillah. Man kutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, syahid dia. Dirampok, kita lawan, kita mati, syahid. Rampoknya mati, kita dapat pahala. Sama, harta yang termulia yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, salah satunya adalah negara kita ini, negeri kita ini, yang kita beribadah di atasnya, yang kita aman, terlindungi di wilayah ini. Syukurilah, ya, jangan ragu, Indonesia adalah negara Islam. Karena definisi negara Islam adalah negara yang dihuni oleh kaum muslimin, yang azan berkumandang 5 waktu di mana-mana, dan pimpinannya muslim. Itu negara Islam. Kalau ada salah satunya, itu sudah cukup dikatakan negara Islam. Ya. Tapi aturannya, hukumnya ini, itu kekurangan. Sebagaimana kita pun banyak kekurangan. Kita pernah bermaksiat atau tidak? Pernah berdosa atau tidak? Pernah. Apakah itu hukum Allah? Tidak. Itu hukum hawa nafsu. Itu kan berarti berhukum selain dengan hukum Allah. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlu diperhatikan. Baiat itu penting. Baiatnya kepada siapa dan bentuk baiatnya apa? Ini penting. 2 hal. Yang pertama yang disyariatkan adalah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selain daripada itu adalah yang disyariatkan kepada pemimpin, kepada pemerintah. Ya. Pemimpin. Selain daripada itu minal muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Ya. Kemudian yang kedua adalah isi baiatnya. Lihat di sini dicontohkan di dalam Al-Qur'an isi baiatnya. Apa baiat yang pertama? Alla yusyrikna billahi syai'a. Yaitu jangan berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Beda dengan baiat ormas. Saya akan membela organisasi ini hidup dan mati. Dapat apa dia membelanya? Gak dapat apa-apa. Dia bela ormasnya, dia bela partainya, gak dapat apa-apa. Ya. Maka berbaiatlah, jangan menyekutukan Allah sama sekali. Wala yasriqna, jangan mencuri. Ini baiatnya wanita kepada Rasulullah. Wala yaznina, jangan berzina. Wala yaqtulna auladahunna, jangan membunuh anak-anak mereka, mengaborsi anak-anak mereka dalam bahasa Arab. Karena sering mengingatkan bahasa aborsi itu bahasa perhalus, hakikatnya membunuh anak. Wong sudah ada janinnya digugurkan, yaitu membunuh, sama. Tapi ini kan belum 40 hari ketiga, belum 4 bulan fana'am dalam riwayat Muslim, malaikat itu datang ke rahim ibu kita di usia 40 hari pertama. Fa yaqulu rabbi, kemudian bertanya kepada Allah, ya rabbi adzakuru unsa, wahai Allah, ini bayinya, calon bayinya mau laki-laki apa perempuan? Ditanya oleh malaikat tadi. Kemudian Allah tetapkan. Nah, ditulislah oleh malaikat. Sampai kemudian masalah ajalnya, rizkinya, dan nasibnya. Sehingga kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum Wal-Hikam, beliau membantah dengan tegas pendapat sebagian fuqaha yang mengatakan kalau janin belum 4 bulan boleh digugurkan. La, haram. Karena yang namanya arwah ditiupkan itu bisa jadi ketika masih bentuk cairan, masih nutfah, 40 hari pertama, malaikat bisa datang. Batas akhirnya kalau sudah 40 hari ke-3. Artinya kalau sudah 4 bulan, dipastikan ruh itu sudah ada. Tapi masa pemberian ruh itu antara nutfah sampai ya mudhah tadi, sampai 4 bulan. Jadi dalam usia 1-4 bulan, itu adalah masa pemberian ruh. Pemberian roh itu bisa masih dalam bentuk cairan atau darah atau sudah jadar daging. Ketika sudah ada rohnya, maka ketika dengan sengaja menggugurkan, mengaborsinya, maka itu namanya membunuh. Itulah yang Allah katakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bingkutilat. Dan ketika bayi-bayi yang digugurkan ditanya, atas dosa apa engkau digugurkan? Mereka enggak tahu. Enggak punya dosa dibunuh. Beda kalau memang banin itu gugur. Siap. Gugur di dalam kandungan kemudian di apa namanya? Dikiret. Ya itu enggak masalah, namanya sudah meninggal di dalam janin. Enggak masalah. Paham ini ya? Nah, kadang ada pihak-pihak yang memang kita tidak pungkiri ada fuqaha yang berpendapat demikian, kita tahu hujah mereka. Hujah mereka adalah belum 40 hari, belum 4 bulan, tetapi terbantah dengan hadis riwayat Muslim, sangat jelas. Begitu ya. Nah, maka bai'atnya wanita-wanita beriman kepada Rasulullah, la yaqtulna auladahun, jangan membunuh anak-anak mereka. Di dalam ayat lain, khasyata imlaq, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut imlaq. Imlaq itu miskin. Imlaq itu jatuh kehormatan. Untuk supaya menjaga nama baik karena hamil di luar nikah digugurkan misalnya. Nauzubillah min dzalik. Hanya untuk kehormatan. Jadi apa bedanya itu dengan orang musyrikin Arab yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka dengan alasan menjaga kehormatan diri? Apa bedanya? Apa bedanya? Nauzubillah min dzalik. Wala ya'tina bi buhtani yastarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, yaitu tidak boleh memberikan tuduhan-tuduhan yang mereka ada-adakan, tuduhan palsu. Ya. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan jangan menyelisihimu dalam kebaikan. Ya, jangan menyelisihimu wahai Nabi Muhammad dalam kebaikan. Ya, sama ya, innamat ta'afil ma'ruf, ketaatan pada kebaikan. Fabayyihunna, maka terimalah bayat mereka. Wastaghfir lahunna Allah, dan mintakanlah ampun kepada Allah bagi mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau bahasa kita bayat itu sumpah setia. Ya, sumpah setia. Sumpah setia kita hanya bagi Allah dan Rasulnya dan bagi pemerintah Muslim. Selesai itu. Selebih daripada itu enggak boleh. Ya. Beberapa kelompok-kelompok ya sesat yang mereka memiliki susunan kepemerintahan underground ya. Ya, di bawah tanah. Jadi ada gubernurnya, ada cariknya, apa carik itu? Carik, camat, apalagi apa namanya? Bupati, ada gubernur, ada menteri. Tapi itu dalam rapat-rapat rahasia mereka. Statusnya menteri. Menteri pertanian, menteri perdagangan, tapi gak punya kantor. Gak punya tugas. Statusnya adalah gubernur, tapi gak punya wilayah. Dusta mereka. Ya. Kalau pengajian di loteng, di atas plafon, sandalnya dibawa. Kok ada? Ada. Ketika kita masih muda, diajak-ajak yang begitu. Alhamdulillah Allah selamatkan. Ya. Pengajian, kita kira pengajian di masjid. Rupanya di rumah, sandalnya suruh dibawa. Manjatnya ke apa namanya? Di atas plafon. Lu ngaji apa di situ kayak kalong? Ya, Allahu Akbar. Ya, ketika kita muda, usia-usia SMA itu memang luar biasa. Ya, ajakan-ajakan seperti itu tuh sangat rawan. Alhamdulillah Allah selamatkan kita. Mengenal akidah yang benar, jalan yang benar. Ya, kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Ya. Menyangka, meyakini dirinya benar padahal di atas kebatilan. Dan paling rawan itu memang usia-usia segitu, usia-usia belasan-belasan, SMA, kuliah, itu usia-usia yang sangat rawan. Ya, makanya harus kita kawal pemuda-pemuda kita, jangan sampai mengikuti pengajian-pengajian yang salah seperti itu. Biasanya ciri-cirinya ya tadi, enggak pengajian tapi enggak mau diketahui oleh orang. Yang namanya pengajian kan di masjid, atau kalau lah di rumah, roomnya dibuka pakai sound system, orang bisa dengar, orang bisa lihat, oh itu lagi ngaji. Atau di masjid jelas sound systemnya, siapa saja bisa datang, Gak ada registrasi KTP, gak ada registrasi KTP, gak ada. Gak ada pendaftaran uang 50 ribu untuk taklim, gak ada. Datang, duduk, dengarkan, selesai pulang. Pengajian jelas. Ya. Tapi kalau ada pengajian-pengajian yang sifatnya eksklusif di dalam rumah, sandal yang suruh dibawa masuk. Ya. Ustadznya tidak jelas ya, masing-masing bawa Quran terjemahan. Tunjuk surat Al-Ma'idah 51. Tunjuk surat Al-Baqarah sekian. Tunjuk-tunjuk ini masing-masing baca. Tukan bahwasanya mereka adalah tauhid kafir. Kan begitu. Ujung-ujungnya. Ya, itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harus kita perangi orang-orang yang seperti itu. Kalau kita bisa perangnya adalah dengan hujjah, dengan bayan, dengan penjelasan, dengan ilmu. Ya. Nah. Qala al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ishaq qala hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim wala hadatsana ibnu akhi min Shihab an ammihi qala akhbarani Urwa ana Aisyah zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Urwah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahina man hajara ilaihi minal mu'minat, bahwasanya Rasulullah menguji, memberikan ujian kepada wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah dengan ayat ini. Ujiannya adalah disuruh sumpah setia, baiat. Baiatnya apa? Yaitu ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka. Ya, kalau ada wahai nabi, kalau ada orang-orang yang beriman datang kepadamu untuk berbaiat, maka baiatlah mereka. Baiatnya apa tadi? Sudah kita sebutkan alla yusyrikna billahi syai'a. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ini baiat pertama. Ila qali ghafur rahim. Qala Urwah, Urwah mengatakan qalat Aisyah faman aqara bihadha syarti minal mu'minat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka siapa yang mengikrarkan, wanita-wanita yang mengikrarkan syarat-syarat ini, maka dia termasuk wanita yang beriman. Yaitu jangan berbuat syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak mereka, jangan memberikan tuduhan-tuduhan palsu, jangan menyelisihi engkau, yang menyelisihi nabi atau posisinya, jangan menyelisihi pemerintah dalam perkara kebaikan. Maka siapa yang tadi dikatakan demikian, mau menjalankan dan mengikrarkan, maka dia wanita-wanita yang beriman. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'atuki, aku terima bay'atmu. Kalaman wala wallahi ma massat yadahu yad imra'atin fil mubay'ah faqat. Maka kata Aisyah, ini istri beliau, diterimanya bay'at wanita tadi dengan ucapan saja demi Allah, tidak pernah tangan beliau memegang wanita dalam bay'at sama sekali. Bahkan Rasulullah la yud'ana ya ra'si bi hadidah khairun min an amassa imra'atan ajnabiyyah. Demi Allah, kalaulah kepalaku ditusuk dengan besi panas, lebih aku sukai dibandingkan aku memegang wanita yang bukan mahramku. Wanita yang bukan mahram. Keras Rasulullah, sehingga ketika membaiat pun Rasulullah hanya ucapan saja. Ya. Wa ma yubayyi'unna illa biqawlih, dan tidaklah menerima baiat wanita tadi kecuali dengan ucapan qad bayya'tuki 'ala dzalik, aku terima baiatmu atas perkara tadi. Hadza lafzul Bukhari, ini lafaz Bukhari. Kenapa beliau perlu terangkan demikian? Karena yang namanya baiat, sumpah setia, biasanya adalah dengan tangan, dengan salaman berjabat tangan. Umum di tengah orang Arab pun demikian. Ketika mengangkat kepala negara, kepala suku atau apa namanya, ataupun istilah-istilah yang lain, maka dengan berjabat tangan. Saya baiat engkau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah untuk mendengar dan taat dalam kebaikan. Ya. Itu adalah nanti rakyat kepada pemimpinnya. Ya. Bentuk, dan gak harus kita semuanya itu mengucapkan. Tetapi cukup perwakilan-perwakilan kita, tokoh-tokoh yang dikenal di dalam masyarakat ketika sudah berbicara, maka berarti dia mewakili, mewakili daripada semua. Ya. وقال الإمام أحمد أن بركات إمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أمية بن رقية بنت رقية عن أميمة بنت رقية قالت beliau mengatakan أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه. Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan wanita untuk membaiat Rasul. Fa akhadha alaina ma fil Qur'an, kemudian beliau mengambil atas kami baiat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu alla nusyrika billahi syai'a. Jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Al-ayah. Ya. Maka kemudian mengatakan famastata'tunna wa ataqtunna. Semampu kalian, ya. Sekuat kalian. Kullama fi kata kami katakan Allah wa rasuluhu arhamu bina min anfusina. Maka ketika Rasulullah mengatakan semampu kalian, sekuat tenaga kalian, maka kemudian wanita mengatakan Allah dan Rasulnya sangat menyayangi kami dibandingkan diri-diri kami itu sendiri. Kullana ya Rasulullah ala tusafihuna. Ya Rasulullah, tidakkah engkau menjabat tangani kami, tidakkah kita bersalaman wahai Rasul? Namanya orang baru masuk Islam belum tahu rincian hukum. Karena umumnya yang namanya baiat itu jabat tangan. Maka wanita yang baru datang untuk masuk Islam untuk berbaiat ngajak jabat tangan. Ya, wajar namanya orang belum tahu hukum begitu ya, baru masuk Islam. Ya wajar. Kemudian Rasulullah mengatakan innilaa usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Innama kuli limra'atin wahidah ka kuli limi'ah marrah. Hanya saja perkataanku kepada seorang wanita ini seperti perkataanku kepada seluruh atau ratusan wanita. Artinya sama. Aku tidak mau bersalaman denganmu bukan karena misalkan kurang cantik atau apa, tidak. Sama perkataanku kepadamu itu sama dengan ratusan wanita yang lainnya. Ya, jadi jangan pilih-pilih, oh tidak cantik, oh gak mau salaman. Giliran cantik, oh salaman lumayanan. Bukan begitu. Jadi Rasulullah tidak mau bersalaman, itu adalah benar-benar itu hukum Allah, tidak mau bersalaman. Karena bukan mahramnya. Ini sanadnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari hadis Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan Nasa'i, dari hadis Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, seluruhnya dari Muhammad bin Munkadir, dari Umayyah dengan riwayat yang sama, dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis hasan sahih. Kami tidak mengetahui kecuali dari riwayat Muhammad bin Munkadir, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Munkadir, dari Umaymah dengan riwayat yang sama dengan tambahan lafaz walam yusafih minna imra'atun. Ya, dan tidak ada wanita kami yang bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian riwayat Ibnu Jarir dari jalan periwayatan Musa bin Uqbah dari Muhammad Ibnu Munkadir dengan riwayat yang sama. Dan pada riwayat Ibnu Abi Hatim dari hadis Abi Ja'far Ar-Razi dari Muhammad Ibnu Munkadir telah menceritakan kepadaku Umaymah bin Ruqayyah kanat ya ukhta Khadijah, dan Umaymah bin Raqiqah ini adalah saudarinya Khadijah, khalahnya Fatimah, bibinya Fatimah, jadi iparnya Rasul. Karena saudarinya Khadijah, Umaymah namanya. Ya. Jadi min fayha ila fayya. Ya. Jadi baiatnya itu dari mulut ke mulut, tidak pakai salaman. Dan ini menguatkan bahwasannya yang namanya ipar itu saudaranya apa namanya? Saudaranya istri ya. Itu bukan mahram kita. Ya, istilahnya itu kalaulah mahram itu mahram muaqqadah, mahram sementara. Kenapa mahram sementara? Karena kalau istrinya sudah bukan istri kita lagi, dia itu nanti boleh diperistri. Tidak bolehnya itu ketika kita menikahi saudarinya. Misalkan ada dua wanita, A, B, Fulanah dan Alanah. Ketika kita menikahi Fulanah, maka tidak boleh berpoligami dengan Alanah, enggak boleh. Tapi kalau Fulanahnya sudah mati, sudah meninggal, sudah cerai, maka Alanah ini boleh dinikahi. Namanya mahram muaqqadah. sama seperti bibinya istri, itu sama. Jadi saudarinya istri, bibinya istri, itu mahram muakkadah. Mahram muakkadah itu mahram sementara. Artinya tidak boleh kita salaman. Beda kalau mahram yang muabadah, mahram selamanya, itu kita salaman berdua atau safar itu boleh. Contoh mahram muabadah selain daripada nasab, selain rodo'ah, selain persusuan adalah musaharah, mertua. Mertua itu ketika kita baru akad, baru qabil tu nikah wa tazwijah, sudah otomatis orang tuanya istri itu sudah mahram kita selama-lamanya. Sudah mahram selama-lamanya. Sehingga walaupun sudah cerai dengan istri, enggak ada mantan mertua. Ada mantan istri, tapi tidak ada mantan mertua. Mertua tetaplah mertua selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Itu perlu diingat itu. Ya. Jadi, orang tuanya istri, mahram selama-lamanya. Ya, mahram selama-lamanya. Saya bisa pahamin ya. Karena kadang ada yang tanya. Ya, jawabannya tadi. Mertua tidak ada mantan mertua. Ada mantan istri. Tapi mantan mertua itu tidak ada. Beda kalau seseorang menikahi ibunya. Misalkan kita menikahi janda. Punya anak perempuan. Kita baru menikahi seorang janda. Itu anaknya tidak jadi mahram secara otomatis. Kecuali kalau kita sudah berhubungan dengan istri tersebut yang janda tadi, barulah anaknya akan menjadi robibah, akan menjadi anak bawaan, jadi mahram selama-lamanya juga kalau sudah berhubungan. Tapi kalau baru akad, misalkan menikahi janda, baru akad, setelah itu lihat anaknya lebih cantik, mohon maaf lah kamu saya cerai saja, saya menikahi anaknya kamu, boleh nggak? Oh nggak boleh lah. Tapi boleh kalau 1 M. Nah itu beda urusan. Intinya kalau menikahi ibunya, anaknya tidak mahram otomatis, kecuali kalau sudah berhubungan dengan ibunya, nanti anaknya otomatis jadi mahram selamanya. Tapi kalau belum, kemudian sampai bercerai, belum berhubungan kemudian bercerai atau fasakh, maka si anaknya ini tetap bukanlah mahram. Tidak kan ya hukum yang pertama ya. Kalau kita menikahi anaknya, otomatis ibunya adalah mahram selama-lamanya. Tapi kalau menikahi ibunya, anaknya tidak otomatis mahram. Perlu duhul dulu, perlu hubungan dulu, baru akan menjadi mahram selama-lamanya. Supaya tidak, tidak rancu. Sama menikah dengan sepupu. Sepupu itu anaknya paman, itu juga boleh, tidak masalah. Baik paman yang pakde ataupun paklik, sama. Karena kalau Jawa, jangan menikahi sepupu yang kakak sepupu. Nah, itu khurafat saja. Secara hukum Islam boleh-boleh saja. Ya, secara hukum Islam tidak masalah. Nah, dikumandangkan azan dulu. Fadhil barakallahu fikum. Nah, khawana fidina azzakumullah. Kita lanjutkan. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat-riwayat terkait bai'at ini. Karena riwayatnya sangat banyak, riwayat mutawatir, dan lafadznya sangat banyak. Ya, lafadznya sangat banyak. Dan lafadz-lafadz ini saling menambahi satu sama lain. Dalam riwayat Imam Ahmad, qala hadatsana Ya'qub, qala hadatsana Abi an Ibnu Ishaq, qala hadatsani Sulaim bin Ayyub ibn al-Hakam ibn Sulaim an ummihi Salma binti Qais. Ya, beliau paparkan Imam Ahmad sanadnya dari Salma binti Qais. Jadi di setiap masa itu ada nama-nama yang populer. Kalau di Indonesia nama populer itu zaman 90-an Andi sama Wati kan gitu ya. Andi, Wati, mohon maaf ya. Tapi kalau kita sekolah tahun 90-an pasti ada saja namanya Andi sama Wati. Ya, begitu ya. Nah, di orang Arab di zaman-zaman sebelum Rasulullah itu nama Salma, Qais, Laila itu nama yang populer. Makanya dalam sastra-sastra Arab, novel-novel Arab itu ada Qais wa Laila. Ya. Syair-syair itu biasanya menyebutkan nama Laila, nama Salma, nama Qais. Nah, ini nama-nama populer, nama-nama sastra ya, yang populer di tengah-tengah orang Arab. Salma bintu Qais. Salma nama yang terkenal juga, Qais ya nama yang terkenal juga dalam sastra. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya Budi. Ya, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi kan begitu. Ini sesuatu yang populer, nama-nama populer dalam ya Budi ya. Budi. Nama populer, Pak. Ya, di tahun-tahun itu ya. Anak SD pasti ini Bapak Budi, ini Ibu Budi kan begitu. Nama-nama populer. Nama Salma, Qais, Laila itu nama-nama populer. Ya, mungkin yang sangat terkenal adalah Qais wa Laila. Ya, Qais wa Laila. Qais itu Qais bin Maluh. Ya, penyair, ya, dia penyair. Ya, dengan kisahnya ya kisah percintaan dengan Laila. Ya, kemudian kalau Salma adalah nama yang sering disebut oleh Imrul Qais. Imrul Qais itu penyair, seorang pangeran, seorang putra mahkota dari dari Yaman. Ya, tapi dia hidupnya ngawur lah, istilahnya tidak mau mengikuti aturan, kemudian lebih senang dengan bersair, dengan mabuk-mabukan dan seterusnya. Sampai kemudian dia menyesal ketika ayahnya meninggal, kemudian tidak dia gantikan sebagai putra mahkota dan diambil alih oleh kerajaannya, diambil alih oleh orang lain. Barulah dia menyesal dan dia bersair ke sana kemari. Terkenal sekali yaitu Imra'atul Qais. Ya, intinya demikian ya, nama-nama yang ma'ruf di sepanjang zaman itu ada. Kita lanjutkan. Wa kanat ihda khalati Rasulillah. Dan Salma bintu Qais ini adalah salah satu khalahnya Rasul. Khalah, bibinya Rasul. Wa qad sallat ma'ahu qiblatain, di mana Salma bintu Qais ini pernah salat dua kiblat. Berarti sahabat yang dari dahulu. Ya, dua kiblat berarti kiblat ke Baitul Maqdis dan kiblat ke Ka'bah. Wa kanat ihda nisa'i bani Abdi Najjar, dan termasuk wanita dari Bani Adi Ibn Najjar, yaitu sukunya Aminah, ibunda Rasul SAW, yang asal dari Adi bin Najjar itu adalah dari Yaman. Ya, keluarga besarnya dari Yaman. Qalat, "Bama dzakan ji'tu Rasulullah SAW nubayyi'uhu fi niswatin minal Ansar." Dulu kami datang kepada Rasul SAW berbaiat kepada beliau untuk setia, patuh dan taat dalam rombongan wanita Ansar. Falamma syarata alaina, ketika Rasulullah mempersyaratkan dalam isi baiatnya, "Alla nusyrika billahi syai'a," jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah sama sekali, "wala nusqa," jangan sampai kita mencuri, "wala nazni," jangan sampai berzina, "wala naqtula," jangan sampai membunuh auladana, anak-anak kita, "wala nati bi buhtani yaftana baina aidina wa arjulina," jangan sekali-kali mengucapkan tuduhan-tuduhan dusta di hadapan ataupun ya di bawah kita, "wala na'sihi fi ma'ruf," dan tidak boleh kita memaksiati Rasul, menyelisih Rasul dalam hal kebaikan, yaitu tidak boleh menyelisih pemimpin dalam perkara kebaikan. Qala wala taghshisna azwajahunna, dan jangan kalian menipu suami-suami kalian. Nah, ini tambahan riwayat. Salah satu baiatnya adalah jangan menipu suami-suami kalian. Qalat, maka beliau mengatakan, yaitu Salma bintu Qais, "Fabaya'nahu," kita berbaiat kepadanya, kepada Rasul. "Tsumma sarafna," ketika kita sudah pergi, "faqultu limra'atin minhunna," aku berkata kepada seorang wanita di kalangan mereka, "irji'i fasali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khashu azwajina," kembalilah kamu dan tanya kepada Rasulullah apa yang dimaksud menipu suami kita. Maksudnya menipu suami itu apa maksudnya? Qalat, ya, fasaltu, aku bertanya kepadanya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "ta'khudhu ma lahu fatuhabi bihi ghayrah," kamu mengambil hartanya, kamu makan dari nafkah suamimu, tetapi kamu mencintai yang lainnya. Atau maknanya, engkau ambil hartanya, tetapi engkau gunakan harta tersebut untuk mencari cinta laki-laki lain. Itu namanya pengkhianat terhadap suami. Jadi dua makna. Mengambil harta suaminya, dia makan dari harta suaminya, dia tinggal di rumah suaminya, tapi dia cintanya kepada selain suaminya. Atau dia gunakan harta suaminya untuk mencari cinta orang lain. Ya, ini na'udzubillah min dzalik. Itu namanya pengkhianatan kepada suami. Ya, berkhianat kepada suami. Kemudian satu riwayat lagi, ya, sebelum kita tutup, satu riwayat lagi, nanggung. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Ibrahim ibn Abi al-Abbas qala haddatsana Abdurrahman ibn Utsman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Hatib qala haddatsani abi an ummihi Aisyah binti Qudamah yakni ibn Mad'un, dari ibunya yaitu Aisyah binti Qudamah, Qudamah ibn Mad'un, sahabat sabiqun al-awwalun, ya, sahabat yang sangat lama, awal-awal berjuang dengan Rasul dari semenjak awal Islam. Qudamah Ibn Mat'un dan Utsman Ibn Mat'un, kata adi, ada dua ini, Qudamah Ibn Mat'un dan Utsman Ibn Mat'un. Beliau mengatakan, ana ma'a ummi Ra'ithah ibnati Sufyan Al-Khuza'iyah, aku bersama dengan ibuku namanya Ra'ithah binti Sufyan Al-Khuza'iyah dari Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u niswah, dan Nabi ketika itu sedang membaik kita, wa yaqul ubayyikunna ala anna nusyrikna billahi syai'a, aku baiat kalian jangan sampai kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali, wala tusyrikna, jangan mencuri, wala tasnina, jangan kalian berzina, wala taqtulna auladakunna, jangan kalian membunuh anak-anak kalian, wala ta'tina bibuhtanin taftarinahu baina aydikunna wa arjulikunna, jangan kalian mendatangkan tuduhan-tuduhan palsu baik di hadapan ataupun di belakang. Wala ta'sini fi ma'ruf, jangan kalian menyelisihiku dalam perkara kebaikan. Qulna, maka mereka mengatakan, na'am, fima stata'tunna, semampu kalian, kata Rasulullah. Fakunna yulqina, dan satu sama lain itu mentalkin, memberitahu kepada wanita yang lainnya. Wa aqul ma'hu ummi, ma'hunna wa ummi, dan aku ikut mengucapkannya dan ibuku ikut mengucapkannya. Taqulu li, mengatakan ai biniyah, dengan niat na'am, ya, faquntu aqulu kama yulqina, aku mengatakan sebagaimana dia katakan. Jadi walaupun kita tidak mengatakan baiat tersebut, tapi mengikrarkan, ya, aku berkata seperti itu, sudah termasuk berbaiat. Misalkan kayak presiden itu dilantik, kan begitu, kemudian kita ya, setuju atau dengan mengikrar itu presiden kita, yaitu namanya baiat, walaupun tidak langsung ketemu, tidak salung langsung bersalaman, itu namanya baiat, ya. Dan memang ketika sudah seperti itu, ya harus kita berbaiat, ya, demikian, ya. Intinya baiat itu secara asalnya bersalaman, tapi kalau dengan perempuan cukup dengan kalimat, secara asalnya dengan lisan dia ucapkan, tetapi boleh juga ucapan secara langsung, boleh juga kemudian dia mendengar, kemudian dia ucapkan ulang, atau dia mendengar, kemudian dalam hatinya, ya, aku juga seperti itu. Maka ini termasuk berbaiat. Dan siapa wanita yang berbaiat dengan kalimat ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, maka dia minal mu'mina, termasuk wanita-wanita yang beriman. Sehingga wanita yang beriman, cirinya tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya, tidak menuduh dengan tuduhan palsu, dan tidak menyelisih pemerintah dalam perkara yang baik. Maka siapa yang berbaiat dengan ini, dia beriman, dan Allah dan Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah bagi wanita tadi. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian, ya, yang perlu kita perhatikan. Masih banyak sebenarnya tafsirannya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Intinya sekali lagi, baiat itu hanya kepada Allah, hanya kepada Rasul, dan hanya kepada pemerintah. Adapun baiat kepada yang lainnya, kepada ormas-ormas, kepada partai-partai, itu tidak disyariatkan. Itu minal muhdatsat, perkara-perkara yang bid'ah. Bukan kita melarang organisasi, wong kita juga organisasi. Kita di pondok ya ada susunannya, ya, ada yayasannya dan seterusnya. Tetapi yang kita larang adalah ketika dia berbaiat dengan baiat-baiat yang sempit, kemudian dia bersumpah, untuk sumpah setia pada ormas-ormas tertentu. Ormas itu adalah wadah saja untuk kita mengelola sebuah kegiatan. Tidak lebih daripada itu. Ya, kita ingin buat sekolah harus ada perizinan, maka kita bentuk yayasan. Tidak lebih daripada itu. Itu adalah untuk perizinan. Ya, seorang di kantor dia butuh adanya direktur, manajer, ada ini. Ya, itulah yang namanya organisasi. Nah, penting bagi kita baiat ketundukan dan kepatuhan secara sumpah setia, tunduk dan taat itu hanya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri kita semuanya. Naam. Sehingga kalau ada kelompok-kelompok yang menuntut baiat itu tolak saja, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan biasanya yang baiat model seperti itu nanti akan menuntut hal-hal yang lain, karena sumpahnya nanti rela mati, disuruh bunuh diri, disuruh ini, disuruh itu, padahal yang nyuruh enggak mati-mati. Ya. Yang nyuruh suruh bom bunuh diri jihad, yang nyuruh sampai tua di kursi roda bertahan hidup. Kan enggak makul ini, enggak masuk akal. Seharusnya ya kamu saja. Ya. Kan seperti itu. Makanya kita ajak untuk kita supaya mengikuti Al-Qur'an was sunnah ala manhaj nubuwah ala fahmi salafil ummah. Naam. Allahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.